bersaudara. Kedua-duanya mencintai diriku, karena hatiku cuma ada satu. Tak mungkin keduanya dapat memiliki. Aku pun rela berpisah denganmu. Aku pun rela berpisah denganmu. Aduh Bang Umar, aduh Bang untuk menit.